Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa rasukna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta, kita masih meneruskan tahsin kita ya untuk pagi ini. Dan jangan lupa untuk hari Rabu, murotalnya bisa dipersiapkan kembali surah Al-Jasyiah. Surah Al-Jasyiah diawali dari ayat 19 hingga ayat ke-37. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai ayat ke-25. Surah Al-Jasyiah ayat 19 hingga ayat 37. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 25. Baik, tahsin kita surah ketiga, surah Al-Imran ya. Dilihat ibu dan bapak. Kita sudah memasuki ayat ke-102. Alhamdulillah ya, lama-lama nanti kan selesai tamat bisa dibuat MP3, MP3. Ibu dan bapak bisa menikmati di berbagai player, media player ya. Mau MP3 ataupun MP4, apa aja lah ya perlengkapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian. Mana yang menyatakan kalian, wau alif ya, ittaqu. Ittaqullah, bertakwalah kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa kepadanya. Hinya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian wafat, mati, meninggal illa wa antum muslimun. Melainkan wa antum dan kalian muslimun dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Kadzalika yubayyinu Allahu lakum dihentikan gitu lakum gitu ya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini perintah untuk bersatu Islam itu jangan bercerai-berai. Nah, di ayat ke-104 nya kenapa kita tuh umat terpilih ya kita nih. Umat terbaik. Karena apa? Dalam diri kita diberikan perintah ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan, menyerukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Jadi Islam itu seseorang muslim, muslimah bukan agama untuk sendiri. Jadi kalau dia cukup ibadah, cukup baik, puasa, sholat, dan segalanya, tapi dia tidak peduli dengan lingkungannya, tidak termasuk muslim yang baik. Muslim yang baik adalah yang memiliki kepedulian terhadap diri dan sekitar dan lingkungan dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada beberapa hikayat kan? Karena ayahnya, bundanya soleh, dia masuk surga. Maksudnya ya bukan karena ibadah ya. Masuk surga itu, masuk jannah itu karena izin Allah. Karena ridho Allah. Ada beberapa hikayat orang yang ditanya, kenapa kamu masuk surga? Oh, karena salat saya. Langsung dikirim ke neraka. Kenapa? Kalau kita sengaja ingin membayar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak akan terbayar. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kita masuk surga itu karena karunia Allah, karena izin Allah, karena kerelaan Allah. Ibadah iya, tapi ibadah kita rasa-rasanya ya masih banyak kekurangannya ya, kalau hitung-hitungan. Tapi itulah karunia Allah, kita insya Allah berharap kita masuk jannatul na'im ya. Itu. Tetapi itu tadi dalam hikayah, orang masuk surga, orang tuanya, kemudian anaknya masuk neraka. Pas orang tuanya mau dimasukkan ke surga, anaknya protes. Ya Allah sebentar, ayah bunda jangan dikesurgain dulu. Kenapa? Dulu lagi di dunia dia tidak pernah nyuruh saya sholat. Tidak pernah saya nyuruh saya ngaji. Tidak ada saya disekolahkan agama. Tidak dididik saya agama. Sehingga saya tidak sholat, tidak ini. Karena memang orang tua saya tidak peduli terhadap saya. Karena ketidakpeduliannya itu, orang tua yang seharusnya masuk surga ditarik menjadi ke neraka. Karena orang tuanya tidak peduli dengan anaknya. Tapi lain kalau orang tuanya sudah maksimal mungkin, semaksimal mungkin anaknya tetap durhaka seperti hikayatnya Kan'an kan, putranya Nabi Nuh ya. Itu. Nah ini gambarannya seperti itu. Dan sebaliknya ada juga orang yang karena satu dan lain hal dia harus masuk neraka, pas mau dimasukkan ke neraka, anaknya protes. Sebentar ya Allah, ayah bundaku dulu mendidik aku ini dan itu. Karena kesolehan putranya, putrinya, orang tua yang seharusnya masuk neraka menjadi ke surga. Ini kan dalam kehidupan kita adalah siapa yang menanam, dia yang mengetam, ya, dia yang memetiknya itu. Anak soleh itu aset kita. Tapi kita jangan berharap dari anak aja, kita juga harus beramal gitu kan, seperti itu. Karena anak Adam meninggal, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, putus semua amalnya kecuali tiga hal itu kan, sedekah jariahnya yang ikhlas karena Allah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Allah Rabbi ya. Jadi ya Pak Hirwanto, mohon maaf, mohon doa, saya berangkat hari ini. Ya, baik. Pak Hirwanto, jemaah kita di Depok ini yang akan menunaikan ibadah haji hari ini akan berangkat ya ke Tanah Suci. Kloter keberapa nih hari ini, Pak? Ini, insyaallah kami dari segenap pengurus ya jemaah Majelis Taklim Tahdzib Kiamat Jakarta, sama-sama mohon maaf lahir dan batin, mengucapkan selamat jalannya untuk Pak Hirwanto yang alhamdulillah tahun ini mendapat panggilan. Dan tolong didoakan, semoga yang lainnya, teman-teman, saudara kita yang belum juga mendapatkan kesempatan yang sama. Selamat jalan ya. Ayahku, temanku, saudaraku, sahabatku. Dapat salam juga dari Pak Syafi'i ya, untuk Pak Hirwanto. Semoga sepulangnya dari ibadah haji nanti bisa berbagi dan bisa bergabung kembali ya Pak Hirwanto ya. Insyaallah. Orang itu kalau mau pergi ke luar negeri enggak pernah sedih ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau mau berangkat haji, Masya Allah sampai nangis-nangis itu. Karena memang di situ ya letaknya ibadah haji itu Masya Allah berat sekali. Hanya orang yang beriman dan bertakwa, yakin kepada Allah, menjadi ringan. Apalagi tahun ini agak jauh ya, dari penginapan ke menuju ke Mekah itu ya. Itu karena lagi direnovasi kalau gak salah. Selamat jalan ya, Pak Hirso. Itu... Iya, ini Pak Narto. Bagaimana kalau sholat wajib pakai kunut nazilah? Ya itu seperti itu. Boleh. Nah, kunut itu bukan hanya untuk sholat subuh ya. Nah, ini. Lagi ada wabah, lagi apa? Rasulullah terus berkunut. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, ya ini. Jadi kunut itu bukan hanya di waktu subuh. Ada juga yang tidak berkunut, tidak masalah, kita tidak boleh berantem, masing-masing punya landasan, punya dalil masing-masing. Imam Syafi'i mendawamkan sholat subuh, Imam Maliki gurunya enggak, gitu. Itu. Rasulullah melaksanakan beberapa bulan, tapi banyak yang enggak melaksanakan. Tapi, nah, kunut nazilah, kunut ada musibah, ada wabah, ya itu selalu ada ya, tidak masalah. Itu yang jadi masalah yang enggak salat. Ya. Jadi ada ininya, ada ketentuannya. Nah ini ya. Kita sebagus-bagusnya umat, sebaik umat. Karena dalam diri kita masing-masing seorang pribadi muslim dan muslimah ada kewajiban untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, salah sempatnya ya. Harus ada ini. Oh, jangan sok lah jadi orang, biarin aja, enggak bisa. Jadi Islam itu harus memiliki kepedulian. Jadi kalau ada satu mantra amin kumunkaron, kalau kita melihat kemunkaran, fal yughayyir biyadi, rubah dengan tangan. Tangan itu bisa bermana tangan, bisa bermana kekuasaan. Dengan tangan tidak bisa apa? Bilisan, dengan lisan, dengan nasihat, mauidatul hasanah. Yang baik-baik ya, kalau menasihatin orang yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau diingetinnya dengan serta-merta bukan terima, malah dia nanti menjadi malapetaka buat kita. Jadi mauidatul hasanah secara baik ya, secara santun, nogornya. Gak bisa dengan lisan, fabi kolbi, dengan hati. Ya Allah, itu perbuatan itu salah. Tapi dengan tangan, kekuasaan saya gak bisa. Dengan lisan juga gak bisa. Ya, dengan hati, tapi itu selemah-lemahnya iman. Tapi itu mending. Daripada ada kemaksiatan kita berdiam diri. Sama saja kita ikut. Oh saya emang gak mabuk, saya emang gak judi, gak apa. Tapi saya ngasih uangnya. Sama sarwa baik. Oh saya gak gitu, cuman saya ada tempatnya. Silahkan kalau mau main, main aja. Gitu. Saya gak main. Sama saja. Gitu ya, turut serta. Nah ini. Itu kan dalam bab riba juga kan. Yang rentenirnya, yang riba, yang nyatet, yang saksi. Semuanya dapat siksanya. Seperti itu. Jadi kebaikan, kejahatan sama apa partisipasi itu ada nilai. Gitu. Makanya ibu, ada ibu Pak Aris saya emang enggak bisa datang karena ini dan itu, kaki enggak bisa, sudah jauh dah sepuh. Sama partisipasi ibu dapat pahala juga ikut ngaji seperti ini ya. Nah ini. Ayat 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Waltakum wanya dan jadilah lamnya itu ya. Dan jadilah, hendaklah ada minkum di antara kalian. Umat yadu'una, mereka menyeru ilal khair kepada kebaikan. Wayakmuruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh atau ya bil ma'ruf dengan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu yad'una mereka menyeru kepada al khair kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf dan menyeru dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar dan mereka mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah mereka, kok mereka, dan mereka itulah pasti al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nih, awalan mim, akhiran waw nun, muflihun. Ya. Orang-orang yang beruntung. Al-muflihun. Itu ya. Nih. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kebaikan. Dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Dosa dan maksiat. Untuk mengetahui dosa dan maksiat itu kan adanya dalam hati. Ya. Hati itu tidak pernah berbohong. Tapi semuanya hati yang ada ilmunya. Gitu. Gitu. Baik ya. Ayat ke-104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa'ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa'ulaika lahum azabun azim. Allah tahu ya sukanya manusia itu bercerai-berai. Lagi repot, lagi susah, bersatu padu. Udah sukses ini bercerai. Masing-masing pengen jadi pemimpin ini. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi kaladi seperti orang yang tafarroku mereka bercerai-berai. Wakhtalapu dan mereka berselisih. Mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Dari sesudah apa yang datang kepada mereka, keterangan yang jelas. Wa ulaika dan mereka itu lahum bagi mereka azabun azim. Ada siksa yang pedih, yang besar. Ya. Itu. Senangnya kita bercerai-berai. Padahal Islam mengajak untuk baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a walatafarraku. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah kepada Allah jami'ah semuanya. Wala tafarraku dan janganlah kalian bercerai-berai. Tapi begitulah ya oknum ya. Orang Islam untuk berantem melulu gitu. Karena memang di Indonesia ya di kebetulan mayoritasnya Islam. Tapi ya sebaiknya seharusnya kita mencontoh Rasulullah. Mari kita eratkan persatuan, kesatuan, persaudaraan. Cari musuh mudah ya. Cari kawan susah. Tapi cari kawan tuh kalau banyak kawan di mana-mana enak hidup kita. Tapi kalau kita banyak musuh, banyak lawan, repot hidup kita. Ini. Ayat 105 ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ayat 106-nya nih ya. Ya. Bu dokter, ayat berapa? Oh iya. Halaman 64 ya Bu dokter. Ini halaman 63. Masih di surah Al-Imran meneruskan tahsinnya. Ini lagi direkam jadi ibu dan bapak nanti yang membutuhkan rekaman untuk ulang, untuk belajar di rumah silakan. Diperbanyak, tidak diperjualbelikan. Kalaupun harus kepaksa mengganti kaset dan CD-nya. Setelah itu silakan perbanyak gitu ya. Ini Bu Tri. Masih surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 105. Sekarang ayat 106-nya ya. Iya. Ini enaknya komunikasi itu tergantung yang make ya. Kayak pisau aja siapa yang make. Bermanfaat sekali. Makanya adanya handphone, adanya apa kan untuk membangunkan orang. Ayo salat duha, salat apa? Tahajud gitu. Ayo salat duha diingetin itu. Nah ini. Ayat 106 ya sekarang. Yauma tabyadduju tabyaddu. Itu baunya agak sedikit sulit. Yauma tab yauma tabyadduju wujuhu wa taswaddu wujuhu. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اللَّهُ أَكْبَرُ. يَوْمَ تَبْيَضُّ هَارِي menjadi putih berseri wujuh muka-muka mereka. Wataswaddu wujuh, dan menjadi hitam muram muka-muka. Jadi ada yang hitam, ada yang mukanya berseri karena sering wudu, sering salat, insyaallah ya. Fa ammal ladzina fa amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang ya iswaddat, menjadi hitam, menjadi muram wujuhuhum, muka-muka mereka. Akafartum, kenapa kalian kafir? Ba'da imanikum, sesudah kalian beriman. Fadhuku, maka rasakanlah al-azab, azab, siksa. Bima kuntum, disebabkan kalian adalah takfurun, kalian kafir, kalian ingkar. Itu ya, 106. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri. Dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Kita kalau nggak punya terjemah perkata seperti ini, nggak punya terjemah, kita baca-baca aja. Maka saya katakan enak. Bahkan Bu Dokter tuh kalau sambil praktek Quran tuh dibaca gitu ya, nunggu pasiennya. Masya Allah, enak sekali. Sambil menghafal ya, enak memang. Itu, Masya Allah ya. Nah ini. Wa ammal ladhina yabyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang alladzina biyaddat, menjadi putih mukanya berseri-seri, wujuhuhum, muka-muka mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka fiha, di dalamnya, di surga, khalidun, mereka kekal. Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah wujuhuhum, agak sedikit sulit, hanya dua, wujuhan, wajah mereka, wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Qalqalah kubra yang akbar, karena huruf qalqalahnya bertasdid. Wallahu yuridu zulman lil'alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Kenapa? Ya Allah itu maha adil. Lawannya adil kan zalim. Jadi apapun yang kita kerjakan, pahalanya akan dibayar. Tidak akan disia-siakan. Bahkan untuk kebaikan itu berlipat kan. Satu berlipat jadi 700. Satu berlipat 10. Satu berlipat 70. Selalu berlipat. Sedangkan kejahatan itu satu, ya dibayarnya satu. Bahkan kebaikan itu kita sudah berniat kebaikan aja, kita sudah dapat satu pahala. Dilakukan, dapat lagi satu pahala. Masya Allah kan? Itu. Sedangkan kejahatan, kalau kita ingin berbuat jahat, kemudian gak jadi, nah gak masalah gitu ya, gak dapat. Nah ini, Masya Allah. Niat. Innamal a'malu binniyah. Karena sah segala sesuatu tergantung niat kita. Itu ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul wa ilallahi turja'ul ain wa ilallahi turja'ul umur walillah wa dan ya di sini dan milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang fis samawat di langit. Wa ma dan apa yang fil ard di bumi atau di dalam bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Wa ilallah dan kepada Allah. Turja'ul umur. Dikembalikan segala urusan. Besoknya lagi. Kuntum khair ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Ukhrijat linnas. Dikeluarkan, dilahirkan. Linnas bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna anil munkar. Dan kalian mencegah dari kemunkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana. Dan sekiranya amana beriman. Ahlul kitab. Ahli kitab. Lakan khair lahum. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhum di antara mereka. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka ahli kitab tuh al-fasikun, orang-orang yang fasik. Ini dan ya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu ada tugas dalam dirimu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa sih fasik itu? Nah, kita juga hati-hati, bisa jadi munafik, bisa jadi fasik. Berbuat baik juga, berbuat jahat juga, itu fasik. Gitu ya. Kalau munafik kan dipercaya hianat, janji bohong, gitu ya. Sumpah palsu, itu. Nah ini, ngomong bohong, nah itu munafik, nah ini. Besok diteruskan ya, sampai 109. Besok diteruskan tahsinnya 110. Baik, ini ada waktu, kita masih meneruskan surah Al-Ma'arij, ya, ini Al-Ma'arij, ya. Surah ke-70 ya, kalau nggak salah. Nah itu, jadi kita sebaik-baik umat. Mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Itu jadi jangan sampai putar. Saya mah kasihan, anak saya baru tidur. Mas Ivan itu main komputer sampai malam, larut malam. Salat subuh biarin aja lah, kasihan dia tidur. Jangan, kalau kasihan dibangunin gitu. Salat subuh dulu nak, gitu ya. Kalaupun mungkin harus bobo lagi sebentaran sebelum sekolah ya. Tapi salat subuh dulu gitu. Tapi nggak boleh ya, habis subuh itu dipatok ayam katanya rezekinya orang harus bekerja kira tidur kecuali memang ada hal lain ya habis begadang gitu ya karena satu dan lain hal. Nah ini ya surah Al-Ma'arij, yang ingin mencoba silahkan ya di 85904785. Kita sudah tahu bahwa watak manusia itu keluh kesah, ayat 19 ya ini. Ini Bu Lisa sudah pintar belajar lagu Bu Ati. Silahkan ya ingin mencoba di 85904785. 85904785. Silahkan yang ingin mencoba surah ke-70 Al-Ma'arij. Ini untuk latihan hentakan ketukan ya. Alhamdulillah di beberapa majelis ta'lim sudah sukses ya. Bu Agus, Bu Tabri, ya. Sudah pintar nih. Bu Tati, Bu Hartono. Dengan ketukan, ini kan? Ya, nanti masuk aja ke 85904785. 4785. Untuk tajwidnya mohon maaf ditunda dulu karena saya lagi menunggu pertanya jawab tajwid yang tengah disusun Bu Erni. Masya Allah Bu Erni bagus sekali. Kemarin saya setel di Asabri, wish bagus banget powerpointnya. Masya Allah tinggal dicetak. Assalamualaikum. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pamulang nih. Baik, radio Bapak dikecilkan ya. Dibaca, cuman baru mau tanya saja dulu. Aha. Saya mengikuti sudah sejak lama, cuman baru ini bisa masuk. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau misalnya saya mau minta kitab tajwid itu kepada siapa nih? Oh, ada di Radio Kayu Manis, ada ya kesini ya. Bapak. Bapak telepon ke Bu Neti ya, di rumah yatim. Bu Neti ya? Iya, 850-6546. 64? 850-6546. 6546? Iya, 850-6546. Ya, kalau ke sana saya langsung aja. Iya, Sabtu Minggu tapi ya, Sabtu Minggu kegiatannya. Ya. Ini saya tidak ada di Pamulang. Alhamdulillah, kalau hari Jumat ada di Depok. Dari tahun 70-an. Alhamdulillah. Bahas ini baru. Iya. Masuk. Baik. Bapak mau baca enggak pagi ini? Belum. Baik. Baru Bapak. Pelajari dulu. Baik. Ini terima kasih banyak. Sama-sama. Saya bisa diterima silaturahim dulu. Alhamdulillah. Ya. Salam-salam kepada semua ikhwan. Pak siapa ini? Bapak Haji Muhammad Sahidi. Pak Haji Muhammad Sahidi. Baik. Pamulang. Permata Pamulang. Iya. Terima kasih. Baik Bapak, ya. Terima kasih. Saya diterima silaturahmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kalau Jumat ada di Depok ya, di Kartini 58. Dan itulah canggih, enggak sih ya. Kita tidak istimewa, cuman lumayan lah. Di Majelis Talim Radio Kayu Manis itu bukan hanya buku. Nanti ada ringkasan, resume, ada tanya jawab tajwid, ada contoh-contoh tajwid. Bisa pakai komputer gitu ya, bisa pakai CD, bisa pakai VCD, bisa pakai kaset. Dan silakan untuk berbagi ya, untuk berbagi. Jadi ada lembaran-lembaran dipotokopi ulang, ada indeks Quran, ada Quran berwarna, ada terjemah perkata. Jadi itu, Pak Haris sekarang saya jadi pinter. Iya, karena ibu dan bapak mau belajar gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Kayu Manis. Betul, dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Ida. Ibu Ida di mana? Dari Pondok Gede. Pondok Gede. Mau baca Ibu, enggak? Ini Mas, saya mau tanya. Uh-huh. Kalau mau beli tafsir kan itu ada yang Ustaz bilang ada Ibnu Katsir. Betul. Nah, di toko buku banyak. Itu cetakan siapa? Oh iya. Cetakan mana? Oh, ada beberapa sih. Ada empat cetakan itu. Betul. Saya tidak bisa menyebutkan di udara ya, kalau untuk itu kan itu ada hak, ada ininya ya. Oh iya, ya. Segala. Nanti Ibu SMS aja mana yang saya pakai ya. Oh iya. Nah, karena enggak boleh. Ada sebab musabab turunnya ayat itu kan? Ya. Ada. Satu paket ada enggak? Ada. Kalau saya yang saya miliki, saya asbabun nuzulnya beli sendiri. Oh. Ibu kasirnya ada. Ada juga yang Ibnu Katsir yang terbaru yang sudah direvisi, hadis-hadis dhaifnya dibuang, ada gitu. Nanti Ibu telepon aja ke handphone saya ya. Telepon jangan di udara. Enggak, ke 0812. Tunggu sebentar ya. Ya, kalau di udara enggak boleh disebutkan karena itu menyangkut penerbit percetakan, enggak baik. Oh, 0812. Ya, 0812. 828. 828. 7881. 881. Iya, ya. Oh, saya sampai kesini. Iya, ya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Iya, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Quran berwarna macam-macam, terjemah perkata macam-macam, tafsir juga macam-macam. Ada tafsir Jalalain. Kalau Jalalain kayaknya masih dua buku ya. Al-Misbah cuma satu penerbitnya ya, Pak Akbar Syihab itu. Al-Misbah. Terus Al-Azhar, Pak Profesor Boy Hamka, satu. Tapi kalau Ibnu Katsir memang banyak versi. Ada yang, saya sudah terlanjur beli yang dulu ya, yang ada hadis-hadis dhaifnya. Itu yang pertama, yang kecil-kecil. Tapi ada juga yang belakangan yang sudah direvisi. Itu tebel-tebel. Kalau nggak salah berapa jilid, ada yang sampai 4 jilid, ya macam-macam. Ada juga yang sampai 7, ya ini. Itu di toko buku banyak ya. dilihat aja yang sekarang eksklusif ya, sekarang jadi jilidnya aja udah kelihatan gitu ya. Masya Allah, bagus-bagus percetakan sekarang. Seneng gitu lihat Quran itu ya, Masya Allah. Nah itu, nanti silahkan SMS aja. Baik, yang ingin membaca ya, gak apa-apa, memang butuh pertanyaan, butuh-butuh ini ya. Tapi kalau ingin bertanya ke 0812 aja ya, tapi setelah siaran kalau mau bertanya. Kecuali kalau SMS bisa saya baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Harma, Ustaz. Di mana Ibu? Di Pasar Rebo. Di Pasar Rebo. Silakan, ingin baca ayat ke-19 ya. Surah 70. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya ya, manusia diciptakan keluh kesah. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A-nya mana? A'u gitu. A'udzu billahi a'u alif dan ain. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, tapi disamberin ya, nyamber. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Betul, Ustaz? Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahannya satu alif pada asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Innal insana khuliqa halu'a. Ain. Innal insana khuliqa halu'a. Ain. Halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a. Wa iza massahu al-khairu manu'a. Illa al-musallin. Kecuali orang-orang yang suka salat tidak pernah keluh kesah. Alladzina hum ala salatihim da'imun. Sedikit lagi madhobi'inya nih. Alladzina hum ala salatihim da'imun. Alladzina hum ala salatihim da'imun. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Lissa'ili wal mahrum. Halo? Iya. Terus. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min azabi rabbihim masbihun. Mush. Bukan mak, mush. Oh ya. Dawah lagi ya. Walladzina hum min azabi rabbihim masbihun. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Selamat malam. Ustaz, mau nanya ini. Nah, nanti aja ya. Nanya. Oh iya. Ke handphone saya aja ya. Kasihan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Lisa juga lagi belajar lagu, udah para pinter ya. Innal insana khuliqa halu'a. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak? Bapak Iwan. Di mana Pak Iwan? Oh. Ya? Di Depok. Oh, di Depok. Mangga, silakan. Ayat, diulang lagi lah ya ayat 19-nya. Ya, ini watak manusia itu keluh kesah. Itu innal insana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuli kok diciptakan, kalau khalaqo menciptakan, diciptakan majhul. Innal insana khuliqa haluha. Halu'ain. Innal insana khuliqa halu'a. Ida mas. Bukan ida, iza. Iza mas. Zazu'a. Jim keras dulu. Jazu'a. Jim baru zai. Jazu keras dulu jim zai. Jazu'a. Iza massahu. Iza massahu syarru jazu'a. Jazu'a. Ya, terus wa iza. Wa iza massahu al-khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ain haqqum ma'lum. Ulang lagi, wajib ya. Iya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna bi yaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim bihim mushfiqun inna adzaba rabbika. Nanya jangan ditahan. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak keluh kesah sih pasti ada, tapi selalu kembali kepada Allah. Illal musallin, orang yang sholat, sholatnya konsisten, continue ya. Dia yang mengeluarkan hartanya, sedekah wajib kan zakat, sedekah sunat infak. Dia juga menjaga walladzina hum min adzabir rabbihim musyfiqun. Inna adzabir rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka juga menjaga kemaluannya. Ya, furujnya, parjinya hafidun, dipelihara. Illa ala azwajihim, kecuali atas atau terhadap istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum. Atau apa yang ya budak-budak yang mereka miliki. Itu dulu ya, para budak. Sekarang kan sudah enggak ada. Fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya ghairu malumin bukanlah tercela. Nah, ini kan kartun sekarangnya seperti itu, mencela Rasulullah. Apa yang Rasulullah kerjakan adalah semuanya wahyu. Pernikahan yang Rasulullah jalankan semuanya adalah dalam rangka wahyu. Kan ada anak angkatnya dinikah ya, Zaid bin Sabit kan, bekas ya mantan anak angkatnya Zaid bin Sabit, aslinya kan Zaid bin Muhammad. Turunlah wahyu bahwa anak angkat itu ya anak angkat, tidak boleh jadi nasab, tetap aja Zaid bin Haris, tidak boleh Zaid bin Muhammad. Nah, istri bekas ya mantan Zaid itu dinikah oleh Rasulullah. Ini ingin membuktikan tarikh tasri, hukum di situ bahwa kita boleh menikahi istri bekas istri anak angkat gitu ya. Itu kan kayak itu. Ada lagi karena persatuan dan kesatuan, ada yang menyerang kabilah ini dan itu ya. Jadi pernikahannya bukan hawa nafsu, tapi semuanya berdasarkan wahyu. Tapi memang orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musuh Islam itu tidak suka dengan kita. Mereka buat ini, buat itu, Quran palsu, ini palsu. Semuanya ingin mengobok-obok Islam. Tapi insya Allah kalau kita berpegang teguh pada ajaran pada syariat, pada sunnah Nabi, tidak takkan tergoyahkan. Karena memang dari dulu mereka jahat. Coba aja lihat ya surah Al-Baqarah ayat 120. Bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah akan ridho kepada kita sebelum kita mengikuti milah mereka. Mengikuti kebiasaan, mengikuti agama mereka. Agamanya sih gak berpindah, tapi budayanya. Nah ini hati-hati, budaya mereka diikuti. Buka aurat ini dan itu ya, Masya Allah. Coba lihat. Sekarang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Allahu Rabbi. Malam-malam anak putra-putri kita cingkrak-cingkrak joget. Allahu Rabbi. Air-air karena kepanasan. Allahu Akbar. Jam 11, jam 12 malam masih seperti itu. Allahu Akbar. Jauh dari hidayah. Semoga putra-putri kita, kita semuanya kembali. Bisa kembali kepada syariat Islam, kepada Al-Quran dan Al-Sunnah ya. Yang menuntun kita menjadi selamat. Kita gak pernah tahu tuntunan Quran kalau kita tidak pernah belajar seperti ini. Ya, belajar terjemah, belajar tafsir, nah itu ya. Dan bertanyalah, selalu bertanya kepada ahli pintu, ya, ahli ya, ahli ilmu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Ibu dan Bapak sayang waktunya, besok kita teruskan kembali. Rabu dan Kamis kita indeks ya, indeks Quran. Nanti kita tengah menanti tanya jawab tajwid dari Ibu Erni tengah disusun. Oh, Ibu mohon maaf ya disusahkan. Tapi itu Ibu sudah siap ya demi jamaah, Ibu mau berbuat banyak. Kata Ibu Nurul nih, Ibu notaris kita. Wih, mau banget itu Bu Erni rajin. Iya, karena bukan Ari yang dikerja. Di situ adalah karena ingin mencapai ridha Allah. Bayangkan aja. Setiap tanya-jawab tajwid, indeks, beliau susun untuk semuanya, untuk jamaah. Demi jalan Allah. Fisabilillah. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah. Guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. Ulang tahun siapakah hari ini? Selasa, hari ke-25 di bulan November tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Selasa pagi kita kembali berjumpa. Perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk yang berulang tahun siapapun, dimanapun, ulang tahunnya keberapapun. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04-785. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Selamat pagi. Yo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu? Ibu Maidani dari Narogong. Maidani Narogong ya? Iya. Iya, gimana keluarga, sehat semuanya orang Narogong ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Ada yang ulang tahun, Ibu ya? Iya, ini ulang tahun ibunda saya yang ke-79, Pak Tan. Hmm, Ya, 79 ya. Ya. Sehat ya ibunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ya ya. Semoga sehat selalu. Diberi kebahagiaan dalam usia lanjutnya. Ya, ya, dan ya. Diberi iman dan takwa kepada Allah selalu. Dan panjang umur ya tentunya Bang Tan ya. Iya iya iya iya iya. Ya. Dan saya minta doa dari Bang Tan. Ya, doanya untuk ibunda di usia 79 tahun, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik ya, kesehatannya baik ya, kemudian ya, iman takwanya baik insyaallah ya. Ya. Dan segala keinginan dalam kehidupannya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Amin. Ya, terima kasih Bang Tan. Baik, Ibu Maidani, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon berikutnya 859047785. Sudah masuk lagi sekarang, kami angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dari siapa ini ya? Dari Yadi Cipinang. Yadi Cipinang. Ya. Yang ulang tahun siapa ya? Yang ulang tahun Santi, Om. Santi. Ya. Yang ulang tahun 21. Ke-21 ya? Di Cipinang juga Santi? Iya. Oke, silakan. Ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Iya. Ya, selalu. Mudahkan rezekinya. Terus yang dia tunggu takdirannya. Iya, iya. Allah, takdiran aja yang tungguin ya. Ya, minta lagunya dong. Apa lagunya? Ular Berbisa? ST12. Saat terakhir. Saat terakhir. Oke, nanti. Masih om ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon berikutnya. Siapa yang akan masuk kami tunggu. 859-4785 sudah masuk lagi. Sekarang kami angkat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dari... Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak? Dari Bapak Husen, Pak. Pak Husen di mana, Pak Husen? Di Ciriung, Cibinong. Cibinong. Gimana kabarnya keluarga di Cibinong nih? Alhamdulillah, saya sama dengan anak-anak. Alhamdulillah ya, sehat ya dalam lindungan Allah ya semuanya ya. Ada yang ulang tahun, Pak Husen? Kebetulan pada hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya bersama istri saya. Cuma hari ini harusnya kami rayakan bersama. Tapi pada hari ini saya melakukan sendiri bersama anak-anak. Karena ibu pendamping saya tidak mendahului saya, Pak. Oh, gitu ya. Iya, iya. Ya. Innalillahi. Sudah lama ibu? Tanggal 16 Juli kemarin, Pak. Oh, iya, iya, iya, iya. Ya. Tapi yang penting ya memang doanya untuk almarhumah ya. Amin. Kemudian anak-anak. Sudah usia berapa anak-anak ini? Anak kami sudah punya cucu 6, Pak. Oh iya iya iya. Beneran punya anak 5, cuma yang ada 4. Dari 4 kami punya 6 cucu. Ya, anak-anak semuanya jangan lupa habis sholat nanti mendoakan untuk ke ibunda yang sudah tiada ya. Alhamdulillah. Insyaallah kata Pak Kiai katanya kan doa dari anak-anak yang soleh bisa diterima dikabulkan ya. Amin insyaallah. Iya.